بسم الله الرحمن الرحيم. Adakah kesamaan antara Indonesia dan Libya tentang syariat? Masya Allah, ta'addud zaujat. Apa yang teman-teman sudah tanyakan seperti ini? Sebagian besar muslimahnya menolak, tidak suka para suami itu untuk berpoligami. Tahu zaujat ini ya? Baik, untuk berpoligami berbagai alasan-alasan, padahal para suami cukup mampu dengan mengikuti syariat-syariatnya. Al-hunaka tasawi baina ma kana hunak fi Libya, hal fi Libya wa fi Indonesia, wa khasatan fi qadhiya ta'addud zaujat. Hal masmuh hunaka fi Libya ta'addud zaujat kama kana huna fi Indonesia wa ahsanan ahyanan hunaka yani taraddudat min bainan nisa bihaitsu innahunna la yardayna bi an takuna yani zawjuha aw zawjuhunna ya ta'addud fi zaujat wa kaifa ra'yukum fi hadhihi alqadhiyah. Ini agak unik malam ini pertanyaannya ya, Masya Allah. Bagaimana keadaan di Libya dengan di Indonesia? Apakah dibenarkan poligami di sana dengan di sini ya? Baik, fadal Sayyidi. Antum di tempat besar ditanya masalah poligami ya. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ashkur al-ukht, soal min al-ukht yani. Baik, saya berterima kasih. Apakah ini soal dari ibu atau dari bapak? Baik, ala kulli hal. Wallahi ta'addud az-zawjat yani huwa ma laysa syartan wala wajib yani. Huwa yani yani u'tiya كرخصة لبعض الظروف الخاصة، فإن لم تستطيع فبواحدة يعني، والشروط معروفة يعني، إذا كانت مثلا المرأة مريضة مرضا شديدا لا تستطيع معه القيام بواجبها تجاه زوجها، أو إن كان يعني الشرط الثاني إن كانت لا تنجب أطفال واتفق الزوجان على أن يتزوج الرجل زوجة ثانية لينجب منها طفل إن شاء الله. ولكن هو ليس شرط، ليس لمجرد الشهوة أو لمجرد المتعة أنك أنت تتزوج واحدة وثانية وثالثة ورابعة، هذا ليس في الدين يعني. Baik. الزواج له شروط خاصة. طيب jadi saya ingin tegaskan kepada Anda semuanya ya. Jangan dulu ketika melihat sesuatu langsung terbayang dengan sesuatu pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi ketika Anda berpikir tentang poligami, jangan dilihat poligaminya saja. Tapi kapan itu dibenarkan, kapan itu diberlakukan. Tentunya ada syarat-syarat juga yang harus dipahami, syarat-syarat yang harus diketahui, yang telah kita pahami bersama. Jadi kalau memang Anda tidak mampu melakukannya, maka satu itu lebih baik ya, fa illam tastati fa wahida. Tapi kalau memang syarat-syarat terpenuhi pada diri Anda, maka silakan, terbuka peluangnya. Jadi tidak hanya berlaku di Libya, tidak hanya berlaku di Indonesia, itu hukum Allah yang berlaku umum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagai contoh tadi beliau sampaikan, jika ada misalnya dalam kondisi tertentu seperti sakit ya, ada sakit yang luar biasa, barangkali diantara contohnya tidak bisa menghadirkan misal keturunan yang sangat didamba-dambakan, kemudian dalam kondisi itu keduanya bersepakat, di poin penting ini sangat indah sekali, keduanya berdiskusi bersepakat sampai dari pihak istri kemudian memberikan kemudian saran-sarannya dan suami menerima itu sehingga terjadilah itu menurut saya kalimat yang paling indah. Jadi jangan sampai kemudian ada orang-orang juga berpoligami tapi menghadirkan ketidaktenangan dalam rumah tangganya, karena diantara syarat rumah tangga yang baik itu menghadirkan sakinah, ketenangan. Jangan sampai Anda menikah tapi rumus rumah tangga atau faedah berumah tangga untuk mendapatkan sakinah ketenangan itu tidak ada. Maka apa faedahnya di situ? Jadi beliau dalam arti ini tidak dalam keadaan mendukung, tidak juga dalam keadaan menolak, tapi menyampaikan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Jika Anda termasuk di dalamnya silakan matna wa thulatha wa ruba', tapi jika tidak termasuk di dalam hukumnya maka satu itu akan lebih baik. Hakikatan ini dzikr hatta fil Qur'an al-Karim أن يعني رخصة للرجل أن يتزوج بأربعة، ولكن قال سبحانه وتعالى الزواج بأربعة على أن تعدلوا، وإن لم تعدلوا ولن تعدلوا، فختمها بكلمة ولن تعدلوا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه حدد بشرط قاسي جدا وهو العدالة، ويعني والله أعلم تشبه المنع يعني. Baik, ini teman-teman sekalian, Jadi terkait dengan masalah ini, masalah yang sangat penting ini, yang Anda tanyakan tadi, yang paling penting adalah, ini memang ada syariatnya dalam Al-Quran. Tapi itu pun diikat dengan syarat-syarat. Dan syarat-syaratnya sangat ketat. Jika Anda memenuhi itu, silakan. Tapi ingat juga pesan Al-Quran, bahwa keadilan itu juga penting dalam mempraktikkan sifat poligami itu. Ya? Dan keadilan ini tidak mudah untuk dilakukan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kadang-kadang sulit bagi kita untuk bisa berlaku adil, walaupun kita untuk berbuat yang semampu kita maksimalkan. Jadi kalau kita bisa mampu untuk melakukannya, pelan-pelan mencoba, dan itu dibenarkan, ada kesepakatan, silakan. Tapi sekali lagi, kalau tidak kita memenuhi syarat-syaratnya, maka jangan memaksakan dengan alasan ini sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Baik. Ustaz Nababan, berapa istri? Yani, ladaya faqat ra'i syakhsi, yani. Annal... حقيقة في عصرنا الحديث هذا كثرة الحروب وكثرة المآسي والحروب من تحصد الشباب وتترك النساء يعني الكثير من النساء ما يسمى عوانس لا زوج لها فأحيانا بقول أن من الأفضل أن المرأة المسلمة لا تكون أنانية تقبل بشريكة لحفظ أختها المسلمة من يعني لحفظها من الحرام ومن فيعني أعتقد أنه هو حل ولكن لا بد أن يكون فيه تفاهم بين الأطراف. Baik, jadi teman-teman sekalian, terkait dengan ini juga kadang-kadang kita mesti objektif melihat. Ya, termasuk para akhwat nih ya, yang para ibu juga mesti objektif karena ada keadaan-keadaan yang harus kita pahami. Di luar sana, ada orang-orang yang punya keterbatasan. Mohon maaf, ada mungkin barangkali janda-janda, ada keadaan-keadaan yang butuh pertolongan, ada keadaan-keadaan yang butuh perhatian. Maka disinilah pentingnya untuk kita melihat ini dengan lebih luas perkaranya. Ada juga bahkan keadaan yang sering banyak orang terjebak pada yang haram. Gen? Misal kita melihat di masa kini, sekarang ada para suami-suami terjebak dalam konteks yang haram, dalam sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Keadaan-keadaan inilah kemudian yang difasilitasi oleh nilai-nilai syariat untuk mendapatkan solusi dalam syariat. Tapi kalaupun kemudian dipraktikkan poligami ini, mesti ada tafahum, ya kesepahaman antara suami dengan istri, sehingga tidak menghasilkan suasana-suasana buruk di rumah tangga yang mencederai nilai-nilai pernikahan, walaupun terwujud. Jadi jangan sampai Anda melakukan sunnah, tapi melanggar sunnah yang lainnya dalam keadaan yang lebih baik. Wa ishtarat aydan al-qudra. Al-qudrat al-rajl, al-sahiyya, wa qudratih ala al-infaq, wa qudratih ala irsa' al-adl bainahum. Baik, dan yang paling penting, kemampuan, ya. Ada kemampuan untuk berinfak, ada kemampuan memperhatikan, dan kemampuan bersikap adil pada keseluruhannya. Itu yang paling penting. A'taqad anna yani hadha kullu ma. Baik, saya yakin sudah cukup untuk mewakili jawabannya, ya. Baik, Dr. Khalid, yajid an yudif syai'a. Fil haqiqa, fi janib, hadha janib, al-gharb, ad-duwal gharbiya, yaqulu anna al-muslimin, kaifa anta tata'adad ladaykum al-zawjat, مثنى وثلاث ورباع وهذا ممسك في الحرية من يتكلمون عندما يتكلمون عن الحرية يتكلمون يقولوا أنتم تظلمون المرأة بالزواج مثنى وثلاث ورباع وهم لا يفهمون المعنى أو المغزى الذي نزل منه الذي نزل به القرآن في هذا الشأن مثل ما شرح الآن سعادة السفير الزواج تعدد الزواج يحدث بعد أن يكون هناك ظروف خاصة تحدث للمرأة أو للرجل مما يجعله يضطره إلى أخذ موافقة الزوجة للزواج هذا هو وليس من أجل الشهوة أو من أجل التباهي أو من أجل إكسار المرأة أو إهانتها ليس من أجل ذلك هذا لا يجوز وإنما لظروف خاصة لأن المرأة في الإسلام معززة مكرمة وقد يقول الله إن الجنة تحت أقدام الأمهات إذن نحن نكرم المرأة ليس كما يقول الغرب أنتم تعملون أشياء كثيرة ضد حرية المرأة. Baik, saya ingin tegaskan bahwa ini pun masalah cukup sensitif, terutama di dunia Barat dengan pengalaman beliau yang cukup banyak. Diseringkali ini dijadikan alasan oleh orang-orang Barat dalam tanda petik ya, kalau disebutkan Barat ini khususnya para misionaris, para Orientalis untuk bisa menjadikan ini sebagai bagian dari amunisi-amunisi mereka untuk menyerang Islam. Ya bagaimana Anda kebebasan di rumah tangga? Anda menghalalkan ta'addud zaujat, ya, poligami dan sebagainya. Ini justru akan menimbulkan keadaan yang tidak nyaman pada keluarga. Ini merendahkan perempuan dan sebagainya. Isu-isu ini banyak dibangun oleh mereka tanpa mengetahui hakikat dari turunnya syariat ini. Jadi kita harus memahami masalah ini bukan hanya sekedar antum pengen poligami. tapi harus bisa menjelaskan kepada orang-orang yang mempersoalkan syariat poligami itu. Jadi sekalipun kita para ikhwan misalnya tidak berpoligami, tapi harus paham persoalan ini ketika, sehingga ketika dipersoalkan oleh orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti, kita bisa jelaskan kepada mereka. Ini loh syariat poligami, ini turun seperti ini, memberikan solusi kepada ini. Antum kerjakan begini, Anda zina, Anda rumah tangga berantakan, Anda begini, Islam menawarkan solusi seperti ini. Itu yang dimaksudkan beliau. Idafatan ila syai bisnisbah lil mar'a, aidan al-gharb yaqul limadha al-mar'a talbas hijab. وهم يعتبروا أن هذا نوع من التعسف في حق المرأة مع العلم بأن الحجاب يحجب المرأة عن عين الشيطان الذي يرى بعين شهوية لأنه حتى هناك تجارب قاموا بها في أوروبا عندما تكون المرأة لبس لباس خليع وكيف ينظر إليها الشباب حتى عندما تذهب في الشارع وأخذوا كاميرا يصورون المتحجبة لا أحد ينظر إليها لأنها مصانة مهذبة ومن أجل ذلك الإسلام يريد رفعة المرأة فيهذبها بهذا اللباس. Baik, jadi penting juga untuk diketahui bahwa kita jangan hanya berpikir pada yang demikian tentang perkara poligami, tapi harus juga melihat hak-hak perempuan di sini. Ya, di antara hak perempuan penting untuk kita muliakan. Saya ambil contoh yang berbeda dengan konteks pembicaraan kita. Kata beliau, di antara kehormatan Islam untuk perempuan itu adalah menjaga mereka dengan menampilkan hijab. Ya, perempuan diberikan hijab syariat oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga dirinya supaya terjaga dalam kebaikan, ya, supaya nampak perlindungan-perlindungan, tidak seperti kebebasan yang bisa dilihat di barat. Ya, kalau Anda lihat, saya punya pengalaman kata beliau banyak di barat. Ya, begitu perempuan terlihat nampak dengan auratnya, terbuka, bisa difoto kapan saja dan sebagainya dan tersebar itu ke muka bumi. Apa Anda tidak ridho? Apa Anda ridho dan senang disaksikan bahwa teman Anda, putri Anda, istri Anda, ya, dipamerkan di tempat banyak orang sedunia melihat itu? Apa Anda senang dengan yang seperti itu? Maka Islam memberikan pandangan berbeda. Maka perempuan mesti terhormat, mesti baik. Ketika tampil pun tidak nampak sesuatu yang dicela bagi dirinya. Itu yang dimaksudkan cara menghormati perempuan. Jadi maksudnya, dalam konteks berpoligami pun, nilai penghormatan ini tetap di bawah. Jadi kalaupun Anda ingin melakukan hal-hal dalam syariat, tetap penghormatan tetap di bawah, tetap muliakan, jangan sampai melakukan satu yang Anda sebut sebagai ibadah, tapi saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Itu poinnya. Akhiran, المرأة التي يتكلم عليها الغرب نجدها في لوحات الإعلانات عارية هل هذه هي المرأة تكريمها بهذا الشكل تباع مثل البضاعة أم المرأة الشريفة المهانة التي تلبس الحجاب وقوية وعلى هذه ثقة بالنفس من الله من الأفضل نسأل أنفسنا هل هذه المرأة التجارية هي أفضل أم التي تعز نفسها وتصون نفسها هذا شيء بالعقل أي رجل في العالم أي رجل حتى غير مسلم لا يقبل أن تكون المرأة بهذا الشكل التي تخصها إذن كيف أنت ترضاها وتقوم بأعمال أخرى في مبيع نفسها Baik, dan untuk catatan bagi kita dan berbahagialah kita sebagai muslim, perempuan-perempuan muslimah dimanapun Anda berada dan pemirsa Akhir TV, bahwa syariat Islam menjadikan hijab dan jilbab sebagai pelindung bagi perempuan. Dengan itu segala kehormatannya terjaga, dan apakah Anda ridho? Anda senang seperti yang tadi saya sampaikan? Anda mau memilih yang mana? Yang terbuka, yang sudah dilihat auratnya, disaksikan banyak orang, dinikmati, dipandang oleh setiap orang, atau orang yang sangat terjaga, memelihara dirinya, tidak nampak auratnya, dan hanya Anda yang boleh melihatnya. Tidak harus jadi seorang muslim, cukup menjadi orang yang berakal untuk mengetahui memilih yang terbaik di antara ini semua. Jadi jangan malu, ya, para akhwat, muslimah, dimanapun Anda berada, Anda mesti percaya diri. Bangga dengan jilbab Anda. Jangan khawatir, para suami yang istrinya juga bisnis jilbab online, jangan khawatir, ya. Jangan takut disiram air keras, jangan takut macam-macam. Ayo udah maksimalkan kehidupan kita, itu yang terbaik, ya. Ya, ini contoh, ya, contoh. Ana takallamtu al mar'a tawilan limadha? Lannana nahnu al muslimun nahtaram al mar'a katsiran wa na'tazzu biha. ومن أجل ذلك أخذت وقت طويل وبين النقاط في اختصار طيب. شكرا وبارك الله فيك والله يبارك فيكم الحمد لله jadi mohon maaf kalau saya tadi terlalu panjang bercerita tentang perempuan karena memang ini hal yang harus ditekankan pada konteks kekinian karena banyak sekali terjadi hal yang tidak inginkan sikap terhadap perempuan semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai itu terima kasih untuk semuanya baik Ustaz Nababan ada tambahan baik barakallahu fikum cukup baik Taib, ada tambahan dari Dr. Usama sedikit barangkali ya sebagai bagian penutup. Nah. Afwan, istri berapa? Dr. Usama, istri berapa? Kami hendak kumisi. Lah, istri salah tiga. Wahid Iswan. Then istu. Tiga istri. Ya, indana istri yani zauja. Lakin istri yani biloga Indonesia, istri. Wa ahyana nahnu indana mazah. Kami hendak zauja, berapa istri? Pak Nujib, wahid satu. Lah, istri tiga. Salah yani three min loga Indonesia. Baik, jadi wahid is one, one is one. Isnin is two, yani. Telata, istri. Baik, ya. Baru nyambung kita ya. Baik, demikianlah teman-teman sekalian ya, untuk malam ini banyak pelajaran besar bagi kita. Minimal antum tiap pekan itu belajar bahasa Arab. Coba berapa banyak kosakata tadi yang antum sudah dapatkan? Saking banyaknya antum enggak hafal tuh.